dan yang menurunkan air dari langit, menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu, kami hidupkan negeri yang mati, tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.